الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة yang kedua kita khususkan pada guru kita yaitu Ustaz Romli yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kita memohon semoga Allah berkenan untuk segera memberikan kesembuhan dan mengembalikan kesehatannya sehingga dapat menjalankan kembali aktivitas rutinnya dan bisa kembali beribadah di tengah-tengah kita. Juga kepada orang tua kita, saudara-saudara kita yang saat ini sedang kurang sehat, semoga Allah sehatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan seperti biasa sebelum kita memulai kajian, kita sama-sama ikuti pembacaan salawat yang insyaallah dibawakan oleh Ustaz Abdul Khalid. Padanya kami persilakan. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa Allah'a emanet. mengikuti dan membaca salawat, semoga menambah keberkahan untuk majlis kita pagi hari. Selanjutnya mari sama-sama kita simak dan dengarkan kajian yang insya Allah dibawakan oleh guru kita Ustaz Ahmad Zarkasi Asih. Kepadanya kami persilakan. Fadilul Masyur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Ba'adun. Yang saya hormati para asatidz, para tuan guru, para dewan asatidz, para ketua di Masjid Taufiqur Rahman ini, dan juga yang saya hormati para jemaah, bapak ibu yang insyaallah mudah-mudahan hadirnya kita di sini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan berkahnya insyaallah rezeki kita makin nambah. Syukur-syukur rezeki nambah bisa pergi ke Mekah. Bisa tawaf mengelilingi Ka'bah. Bisa mabit di Muzdalifah. Besokannya bisa wukuf di Padang Arafah. Kemudian berangkat ke Mina bisa melontar jumroh. Nanti bisa ziarah ke makam Nabi Muhammad di samping Raudhah. Kemudian pulang ke Indonesia, duitnya makin nambah. Syukur-syukur bisa beli rumah. Tanahnya juga makin nambah. Kalau bisa istri juga boleh nambah. Amin ya Rabbal. Yang amin depan dong, yang belakang gak mau amin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya. Dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi agenda kajian subuh Ahad pekan kedua ini, insya Allah kita akan pakai kitab Safinatun Najah. Safinatun Najah itu kitab fikih, tapi bab awalnya kitab tauhid. Jadi lengkap. Jadi nanti diajarin tauhidnya, kemudian fikihnya. Di akhir kitabnya ada bab tentang adabnya. Jadi kitab Safinatun Najah kecil, tipis. Tahu kan Safinatun Najah? Syekh Salim bin Sumer. Syekh Salim bin Sumer orang Hadramaut, cuma sudah lama di Indonesia, makamnya di Tanah Bang. Kitab Safinatun Najah ini kemudian disyarah oleh banyak ulama. Salah satu pensyarah atau apa, kalau pensyarah itu bahasa Indonesia apa? Orang yang kemudian mensyarah menjelaskan kitab Safinatun Najah, salah satu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi Banten. Imam Nawawi Banten yang kemudian kitabnya dinamakan Kasyifatus Sajar. Kasyifatus Sajar. Nah ini kitab yang saya bawa ini, kitab Kasyifatus Sajar Imam Nawawi Banten, syarah atau penjelasan dari kitab Safinatun Najah. Jadi insya Allah bulan-bulan besok pertemuan akan datang, mudah-mudahan kita semua sudah megang kitab, entah kitab Safinatun Najah atau kitab Kasyifatus Sajahnya sekalian, biar kita bisa baca bareng-bareng gitu. Dan disebutkan sebelumnya bahwa pertemuan bulan lalu sudah bahas sampai pada bab rukun Islam. Jadi pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan pada bab rukun iman. Jadi rukun Islam, rukun iman, maka kalimat tauhid, baru kemudian masuk bab fikih. Itu kitab Safinatun Najah itu. Kalau kita fikir-fikir yang lain tuh langsung bertohawah, kan gitu. Al-ma'u arba'atu aqsami, kan begitu. Tapi kalau kita sedih natun aja, mulainya dengan arkanul Islam, arkanul iman, kemudian baru kalimatul tauhid, baru udah masuk bab thaharah begitu. Qala al-Musanni rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun arkanul imani sittatun. Rukun iman ada enam. Berapa rukun iman ya? Rukun iman apa? Tiap hari ngaji rukun iman belum beres. Tapi kita lihat nih penjelasan ulama, rukun imannya itu udah apa? Cuman apa kata ulama tentang rukun iman itu jadi tambahan ilmu buat kita. Kata Imam Nawawi Badan, fal imanu lughatan mutlaqu tasdiq. Yang namanya iman itu secara bahasa artinya mutlaqu tasdiq. Percaya sepercaya-cayanya secara mutlak. Sawa'arkan abimanya abihi nabi, baik itu terhadap apa yang datang dari Nabi Muhammad atau biwaidihi atau selain Nabi Muhammad. Jadi iman secara bahasa itu artinya percaya benar dengan siapa, dengan apa yang datang dari Nabi atau yang bukan dari Nabi. Itu iman secara bahasa. Jadi kalau dulu kita punya Presiden Joko Widodo bilang ekonomi meroket begitu, terus kita percaya, kita iman itu sama Pak Jokowi secara bahasa namanya. Kalau kita apa namanya iman sama orang tua kita, dia bilang ntar lu tenang aja, ntar sampai hari tanah yang telah sonu dijual dulu buat lu, itu kita iman sama bapak kita. Nah, secara bahasa itu iman begitu. Jadi iman secara bahasa artinya percaya tanpa ada penelitian, pokoknya percaya aja. Itu namanya iman secara bahasa. Wa syar'an, tapi iman secara syariat, maksudnya mana iman dalam pandangan ulama-ulama syariat, atas iku bimbi jami'i majah bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma ulima minatini bidaruroti la mutlaqan. At-tasdiqu percaya bijami'i dengan seluruh majaa'ihi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bawa syariat, Nabi Muhammad bawa adab. Jadi percaya kepada Nabi Muhammad dengan segala apa yang dia bawa, percaya dengan seluruh apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mimma ulima minadini bidururati la mutlaqan. Tapi tidak semuanya. Yang namanya iman secara syariat itu percaya dengan apa yang datang bersama Nabi Muhammad. Mimma ulima minadini bidururati, dari perkara-perkara yang makhluk minadini bidururati la mutlaqan. Jadi maksudnya gimana Ustaz? Percaya dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad, tapi tidak semuanya. Cukup percaya dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad yang sifatnya makhluk minadini bidururoh, itu sudah cukup dikatakan iman. Artinya kan Nabi Muhammad ini bawa syariat, salah satu syariatnya ada makan minum, kan begitu. Kalau makan tangannya kanan, minumnya sambil duduk, kan begitu. Dalam sabda Nabi Muhammad, la yashrabanna ahadukum qa'imah, jangan minum dalam keadaan berdiri, gitu. Hadisnya yang bilang begitu. Hadisnya minum, Ustaz, tapi kalau makan boleh kali berdiri. Wah, sama. Minum aja tidak boleh, boleh dimakan. Nah, itu syariat, tapi syariat minum tangan kanan sambil duduk itu bukan ma'ruf minadini bidururoh. Bukan sesuatu yang ma'ruf minadini bidururoh. Maka kalau ada orang yang gak tahu ada syariat makan pakai tangan kanan sambil duduk, dia tetap dibilang iman, dia masih beriman. Karena yang mengeluarkan orang dari iman itu kalau sudah tidak percaya dengan ma'lum minadini bidururoh. Ma'lum minadini bidururoh itu bahasa Indonesia-nya yang enak apa ya? sesuatu yang kita tahu dari agama dan gak makin aja. Secara ilham Allah telah mengilhamkan kepada kita semua bahwa kita percaya sholat lima waktu. Belajar gak kita percaya sholat lima waktu? Enggak, orang gak ada yang belajar sholat lima waktu, itu orang gak ada yang belajar. Jangankan kita orang Islam, orang muslim yang tinggalnya di komunitas Islam, dia tahu kalau sholat lima waktu itu wajib. Itu namanya ma'lum minadini guru, perkara agama yang bisa diketahui tanpa mesti datang ke guru. Karena dia punya mata, dia punya telinga, kata Imam Malik gitu. Dia punya telinga yang hidup, artinya yang dengar, dia punya mata. Sholat lima waktu, orang tahu itu wajib tanpa harus belajar. Kewajiban zakat, orang tahu tanpa harus belajar, tapi detail zakatnya apa, detail berapa nisabnya, berapa haulnya, orang gak mesti tahu. Artinya kalau gak tahu gak apa-apa, tetap dibilang iman. Jadi yang namanya iman itu ma'lum minadini bidu'ur, sesuatu yang perkara agama yang dia tahu itu tanpa harus belajar. Sholat lima waktu, kemudian apalagi zakat, puasa Ramadan, pergi haji, itu kan ma'lum minadini bidu'ur. Nabi Muhammad Rasul terakhir kan begitu. Tidak ada agama lagi, tidak ada agama yang benar selain Islam, itu ma'lum minadini bidu'ur. Maka kalau ada orang yang tidak tidak percaya akan kewajiban sholat, nah itu hukumnya itu kafir tuh. Tidak percaya sholat wajib sholat, tapi kalau nggak sholat beda tuh. Nggak sholat sama nggak percaya wajib sholat itu beda. Kalau nggak sholat kan alasannya banyak, apalagi zaman sekarang orang dikatain lu nggak sholat lu malah susah, lu kenapa? Masjid jauh, tanggung, nggak bawa kain, air nggak ada, wudunya ribet, lagi di jalan, kan begitu. Alasannya banyak. Kalau perempuan alasannya apa? Kenapa kagak sholat? Kagak bawa mukena. Padahal sholat kan nggak kena, nggak kagak mau sholat mau wajib kan? Mukena bukan kewajiban sholat, yang wajib nutup aurat kan? Tapi sholat wajib tahu Ustaz, yakin sholat wajib, yakin gitu. Terus kenapa kita sholat? Mana susah? Sholat bertahun-tahun gak ada kaya-kaya juga. Ya emang sholat gak ada bikin kaya. Kalau kaya jangan sholat. Kalau kaya jualan online, mau korupsi bangsa supaya kan iya, itu ninggalin sholat tuh dia. Tapi ketika ditanya, percaya gak sholat wajib? Percaya Ustaz. Yakin sholat wajib? Yakin. Kenapa kena sholat? Males kayak yang itu tuh orang di kulit panggul di pasar itu kan gitu. Roman itu kagak ada yang puasa, lu kagak puasa, dan kerjaan saya berat. Berat apaan? Makuming apa namanya, mikul panggulan juga malam doang, siang makan agak, ya pokoknya berat Ustaz. Ya sebenarnya sih males susah tapi tahu puasa wajib, tahu Ramadan kudu puasa, tahu yakinnya. Nah, dia masih yakin tuh, maka meninggalkannya sholat, meninggalkannya puasa tidak mengeluarkan dia dari iman, karena dia masih masuk dalam standar iman yang dijelaskan oleh Imam Nawawi, percaya dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad yang sifatnya ma'lum minadini bidurur. Ma'lum minadini bidurur itu kewajiban sholat lima waktu, kewajiban apa namanya zakat, kewajiban puasa sama kewajiban haji, dan Nabi Muhammad dalam masalah akidah, Nabi Muhammad dan di terakhir tidak ada Tuhan selain Allah, itu iman tuh. Itu iman. Maka sifatnya yang masalah agama yang bukan ma'lum minadini bidurur, kayak semacam zakat misalnya, apa namanya zakat perhiasan, nah itu kan sifatnya syariat. Tapi dia bukan sesuatu yang ma'lum minadini bidu'ur. Itu perkara dhanni. Orang kalau ada yang gak percaya perkara dhanni gitu. Gue sih gak percaya perhiasan ada zakatnya gitu. Tapi zakat yakin, cuman perhiasan enggak. Nah itu gak ada masalah tuh. Karena sifatnya dhanni. Sifatnya dhanni. Sebagaimana ada beberapa orang yang tidak mempercayai urut subuh ada pada sholat subuh, itu dhanni. Orang boleh gak percaya karena sifatnya dhanni, bukan ma'lum minadini bidurur. Malu minati bidurur itu perkara agama yang orang tahu tanpa harus belajar. Ya tadi rukun Islam itu kan orang gak ada yang belajar tuh. Orang tiba-tiba tahu, bahkan non muslim yang kagak pernah masuk pengajian, dia tahu tuh kalau Jumatan orang muslim wajib sholat kan. Dia tahu ada sholat subuh, dia tahu ada sholat zuhur, dia tahu ada sholat asar. Malah dia kalau menamu ke rumah tetangganya, assalamualaikumnya lebih fasih daripada ke rumah tuh. Kan ya, karena bergaulnya sama orang Islam, assalamualaikumnya lebih fasih dia daripada anak kita. Jadi kalau kaget nyebutnya astagfirullah kan. Padahal tiap minggu ke gereja dia, cuma kalau kaget astagfirullah kan. Ya Allah kan begitu. Nah, itu namanya maklum minati midoro, perkara yang orang kalau mengingkari itu bisa jadi kafir, keluar daripada iman. Tapi kan tentu kalau disebutkan oleh ulama, imannya dari perkara kafirnya itu setelah dilaporkan kepada hakim pengadilan syariah. Nah, kita belum punya itu. Jadi kalau kita buka kitab pikir lebih jauh lagi, orang yang ninggalin sholat itu di penjara. Iya benar. Dilaporin fulan bin fulan gagal sholat, dipanggil. Ditanya, kenapa enggak sholat? Aduh males dah. Di penjara tuh. Sampai kapan sampai dia mau sholat? Kalau dia bilang enggak percaya, ditinggut sampai 3 hari taubat. Kalau 3 hari enggak taubat juga, maka dihukum eksekusi. Iya, karena orang yang tidak mempercayai sholat keluar dari iman. Kalau keluar dari iman namanya murtad. Orang yang murtad dalam fikih Islam, seluruh ulama sepakat pada mazhab dieksekusi hukumannya. Dieksekusi. Gitu. Cuman kita belum punya. Ini kalau ngomong kayak ini dipotong dibilang radikal nih. Kan iya. Orang yang enggak percaya sholat 5 waktu di muslim murtad. Ya tentu diminta tobat dulu, dipanggil gitu. Ente udah tua, masa ya sholat 5 waktu kagak percaya kan gitu. Kalau tiba kata sholat mah kagak sholat aja biarin. Cuman kalau ampe gak percaya berpuluh. Ini kesian sama ente, udah umat udah tua ini gitu. Berdiri aja pegangan kan gitu. Kagak kontrolin diri, makanya kita tolongin. Gak apa-apa deh gak sholat, dosa-dosa. Yang penting jangan sampai kafir kan gitu. Yang penting jangan sampai kafir, dan kita ini orang muslim punya kewajiban damai gitu. Jadi jangan senang kalau ada orang non-muslim mati itu, jangan senang. Justru kita khawatir, kita punya kewajiban dakwah, ada orang terdekat kita mati belum kita dakwah. Kan itu Nabi Muhammad dulu pernah sedih ketika dilewati alam jenazah Yahudiyah. Marat bihi jenazatun Yahudiyah faqamat. Bukan Nabi Muhammad SAW dilewati oleh rombongan jenazah orang Yahudi. Kemudian sambil lewat dia berdiri sambil nangis. Ditanya Nabi Muhammad, kenapa nangis? Saya nangis ada orang yang mati ketika saya hidup tapi belum Islam. Walau kita kan rada demen kalau orang non muslim mati kan. Biarin mati dah, biarin. Udah hilang ke musuh aku kan gitu. Itu bukan musuh tuh, itu ladang dakwah kita dakwahin. Jadi itu yang namanya iman, maklum minadini bidoburoh. Maka perkara-perkara yang tidak masuk dalam kategori maklum minadini bidoburoh, ada orang muslim tidak percaya, tidak ada masalah, masih iman dia. Yang penting maklum minadini bidoburoh. Orang kayak gitu mesti diajarin. Kan banyak nih ya, dulu nih ada orang gak percaya sholat, sampai sekarang masih ada. Ada orang gak percaya haji, sampai sekarang masih ada. Bahkan dulu tuh ada orang liberal yang mengusulkan bahwa kalau bisa sih haji tanggalnya kita ganti. Jadi begitu, gak usah bulan haji gitu. Bulan apa? Ya bulan apa aja yang rada sepian gitu. Biar kuotanya lebih banyak, aluran jalan orang hajinya gak desek-desekan kan gitu. Gak boleh itu maklum minatini bidoro itu, tapi sifatnya ta'abud ini perkara ritual. Kalau ritual ini gak boleh ganti-ganti. Dan kita diminta untuk ngerjain walaupun kita gak ngerti. Jadi namanya ta'abud. Ini sholat nih, sholat subuh. Pernah gak tahu jawaban kenapa sholat subuh 2 rakaat? Ada gak jawabannya? Kagak ada. ada jawabannya dari sononya. Itu perkara takuti. Kita gak bakal ditanya kenapa sholat subuh dorokan, tapi kita bakal ditanya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, lama gak sholat subuh. Itu yang gimana gitu. Itu namanya perkara takuti yang tidak ada logikanya. Kita cuma diminta percaya jalannya. Itu ujian iman. Ya iman kalau gak ada ujiannya gimana beratnya? Kalau gak ada beratnya gimana ada pahalanya? Justru iman berpahala itu karena ada yang diuji. Kenapa diuji? Ya berat. Kenapa berat? Karena pasti bertentangan dengan nafsu. Itu jadi pahala. Itu ta'abud itu non-logik. Itu perkara yang kenapa sholat subuh-subuh-subuh kan gitu. Kenapa juga kata yang tujuh hari aja biar semua bisa pada sholat kan ya? Sholat zuhur atau 4 rakaat padahal orang lagi pada capek tengah-tengah kerja bikin 2 rakaat aja boleh kali. Mana bisa? Itu perkara ta'abudi, perkara ritual yang orang kagak boleh ngancang-ngancang. Wahyu bilang begitu, ya begitu kita ikutin wahyu. Apa namanya? Haji kata Allah ya wukufnya tanggal 9, tanggal 9 kita wukuf. Jangan ditukar-tukar. Demi kemaslahatan umat muslim dunia, agenda wukuf kita rubah. Tanggal 9 Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, yang wukuf lebih dulu jemaah haji Asia. Nanti jemaah haji dari Eropa tanggal 10 ya wukufnya ya. Nanti jemaah haji Asia tanggal 10 ke Tawaf Ifadah ke Masjidil Haram. Nah, baru dah tuh jemaah haji Afrika sama Eropa boleh ke Arafah wukuf. Boleh enggak? Ya kata boleh. Itu ritualnya begitu. Ini sholat subuh nih. Jemaah sekarang sholat subuh ya alhamdulillah nih jemaah banyak banget. Ini jatuhnya banyak ini kalau jam sholat subuh jemaah gitu. Ya kan ya sekarang kalau tubuh jam 4 ada orang yang capek tuh jam 4 kayaknya susah bangun nih. Udah sholat subuh gue dudilnya jam 10 malam boleh kok gak ambil biar besok gak. Nah itu perkara ta'abudi itu ritual. Kita gak boleh ngancang-ngancang. Tapi ada syariat yang sifatnya makul, yang sifatnya itu logik. Allah menurunkan syariat itu pokoknya saja, teknisnya, aturannya, waktunya tidak ditentukan oleh Allah dan Rasul, diserahkan saja. Bahkan bisa diganti metodenya karena yang diminta itu maksud dan tujuannya. Bukan teknisnya, bukan waktu. Semacam yang paling sederhana, siwak. Siwak itu syariat yang sifatnya makul, ta'akuli. Bisa diganti metodenya karena maksud dan tujuan siwak itu bukan kayunya. Maksudnya itu kebersihan gigi dan keharuman mulut agar menyamarkan orang yang dekat dengan kita kalau lagi ngobrol. Itu maksudnya. Maka kata ulama, kita beribadah siwak itu bukan pakai kayunya. Karena kayu yang dipakai oleh Nabi Muhammad sampai sekarang juga gak ada. Kayu Arab kan ya. Sekarang tuh batang kayu mana kita copot itu kita basahi. Iya, jangan-jangan yang dijual di tempat ziarah-ziarah itu tahu dari mana tahu kan. Kita gak beribadah dengan kainnya, kita beribadah dengan kebersihan giginya. Kita beribadah dengan kenyamanan orang yang dekat kita. Enak kalau ngobrol sama Pak Haji, emang kan? Mulutnya seger mulu, kan ya? Ada orang yang, ah dia ngomong, bau nih. Udah mundur, 5 meter udah mundur. Padahal kalau corona 1 meter dia 5 meter, baunya mana-mana kan? Jadi ibadahnya itu ada pada maksudnya. Maka itu ulama mengatakan orang kalaupun sikat gigi pakai odol Pepsodent, biarpun itu Pepsodent yang bikin orang kafir atau orang mana, tetap dapat kesunahan. Karena metodenya boleh diganti, karena ibadahnya itu bukan pada kainnya, tapi pada maksud dan tujuan. Salah satunya juga yang diperdebatkan oleh ulama, zakat fitrah. Nah, zakat fitrah itu kalau kita ini orang Syafi'i itu kan ibadah, semuanya ibadah. Dari mulai waktunya, berasnya, maksudnya makanan pokok sampai ke fakir miskinnya. Tapi kata ulama Ahmad mazhab Imam Abi Hanifah, zakat fitrah itu ibadahnya cuma satu apa? Biar si miskin kagak minta-minta di hari raya Idul Fitri. Karena kata Nabi Muhammad, "Ummuhum yaumahidin." Cukupkan mereka di hari ini supaya mereka tidak minta-minta di hari ini. Maka kata mazhab Imam Abi Hanifah, boleh diganti zakat fitrah pakai duit. Yang kalau kata Syafi'i, tidak sah itu zakat fitrah pakai. Zakatnya pakai duit boleh kata anak. Karena maksud itu maksudnya corak ibadahnya ada yang sifatnya ta'ampuni, ada yang sifatnya ta'ampuni. Kayak dengan segala hormat, kayak panggilan abu umu itu bukan ibadah ta'ampuni itu. Manggil abu kan katanya ada orang yang anaknya namanya Ibrahim, dipanggil abu Ibrahim. Enggak, kita gak usah pakai abu umu. Kita tuh udah pakai duluan, kita makainya mamah Ibrahim, papanya Rehan kan ya. Karena tujuan itu, tujuan Nabi Muhammad nyebut itu tuh bukan abunya yang jadi ibadah, yang jadi ibadah tuh penghormatannya. Karena kita ini semua sepakat bahwa anak itu jadi kehormatan kita, benar atau enggak? Anak itu jadi kehormatan. Maka sebagai bentuk kehormatan Nabi Muhammad manggil sahabat-sahabatnya pakai nama anaknya. Dan orang senang dipanggil dengan nama yang dia cinta. Benar enggak? Kita cinta anak kita, maka kita senang kalau dipanggil tuh papanya Rehan, kan begitu. Nabi Muhammad manggil sahabatnya dengan nama anaknya sebagai kehormatan, karena anak itu kehormatan. Bahkan masuk dalam lima maqasid syariah. Hibduddin, hibdul nafs, hibdul mal, hibdul akal, hibdul nasab. Yang kelima, menjaga keturunan. Maka dipanggil itu sahabat-sahabat sama Nabi Muhammad, maka istilah abu, maka nama anaknya abu dan seterusnya begitu. Nah, kita bentuk kehormatannya enggak mesti pakai abu, enggak mesti pakai umu. Kita udah menghormati orang lain dengan budaya kita sendiri, maka istilah papa kan gitu. Papanya Rehan itu bundanya Naila kan gitu. Nah, itu pun itu budaya kita dan itu udah jadi ibadah kita. Jadi enggak perlu diganti pakai umu, pakai umu enggak usah. Jadi itu namanya ada ibadah ta'abudi, ada ibadah ta'abudi itu ibadah yang ngikutin wahyu. Kata wahyu begitu, ya begitu kita kerjain. Nah, kalau ta'abudi kita boleh ganti caranya, yang penting maksud dan tujuan daripada syariat itu tercapai gitu. Jadi itu kata Imam Nawawi, yang namanya iman itu adalah percaya dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad yang sifatnya ma'lum minadini bidurah. Maka kalau ada kemarin itu siapa itu dosen Adi Armando, halo lagi ramai itu, dia nggak percaya salat lima waktu tuh jatuhnya kafir tuh. Untung hakimnya bukan saya tuh. Kalau hakimnya saya udah hukum penggal itu. Ngerepotin orang ini. Jadi itu dipanggil ke pengadilan, kalau teknis yang disebutkan oleh ulama, dipanggil ke pengadilan, diminta tobat. Diminta tobatnya 3 hari kalau dalam madzhab Imam Syafi'i. Sampai 3 hari dia benar enggak tobat juga, maka kutila haddan wa la yumhad. Langsung dieksekusi tanpa diundur-undur begitu. Nah, cuma kita enggak punya nih mahkamah syariah. Jadi yang bisa mendirikan mahkamah, yang bisa menjalankan hududullah itu ya hakim agama. Hakim agama itu maksudnya qadhi yang memang seluruh umatnya sepakat menjalankan syariat. Kita belum punya. Maka kalau ada ustaz tiba-tiba ngerajam jemaah gara-gara ketahuan berzina, itu jatuhnya kriminal tuh. Dulu kan ada tuh di Jogja atau di mana sih ya. Jadi jemaahnya ketahuan berzina sama dia dicambuk tuh. Ya akhirnya masuk penjara dia kan, kriminal jatuhnya. Tapi memang hududullah itu tidak boleh didirikan, tidak boleh dilakukan kecuali oleh hakim. Nah, kita yang bukan hakim. Tapi hakim agama nggak ada unsur syariat. Yang berkewajiban mendirikan mahkamah syariat itu bukan kita. Yang berkewajiban mendirikan mahkamah syariat itu pemimpin. Jadi dalam syariat ada kewajiban-kewajiban buat kita ini orang awam nih, ada kewajiban pemimpin. Salah satu kewajiban pemimpin itu jadi sultan, wali bagi wanita-wanita yang gak punya wali. Kita udah punya KUA. Kewajiban sultan juga bikin amil zakat. Kita gak wajib bikin amil zakat. Artinya kalau nih kita gak ada amil zakat, kita langsung ngasih miskin ya gak ada masalah. Yang kewajiban bikin amil zakat itu pemimpin gitu. Termasuk ini mahkamah. Maka kita doain mudah-mudahan orang-orang yang ada di parlemen semuanya sadar akan syariat Islam begitu. Iman yang pertama yaitu al-iman billah, iman kepada Allah. Apa maksud iman kepada Allah? Bi anta'taqida 'ala tafsir Allahu Taala mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil hawadithi mustaghnin an kulli syai'in wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallimun. Jadi iman kepada Allah artinya apa? Yaitu dia berkeyakinan ala tafsir secara terperinci bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mawjudun, itu Allah itu ada, qadimun, adanya tanpa permulaan qadim, wa baqin, dan Allah tidak ada akhirnya, baqin, kekal abadi, mukhalifun lil hawadisi, tidak sama dengan hawadis makhluk-makhluknya, mustaghnin an kulli syai'in, dia berdiri sendiri tidak butuh kepada yang lain-lain. Wahidun, dan jumlahnya cuma satu. Qadirun, punya sifat kudrah, mampu sedarahan. Muridun, dan dia berkehendak. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini kecuali atas kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Alimun, dia juga mengetahui segala hal yang terjadi. Bahkan dalam sebuah sabda Nabi Muhammad mengatakan hatta namlati sauda, sampai batu, sampai semut hitam di atas batu hitam yang kecil, Allah tahu dia bergeraknya bagaimana begitu. Allah alimun hayyun maha hidup, sami'un maha mendengar, basirun maha mengetahui, maha melihat, mutakallimun, dan dia maha berbicara. Jadi ini kewajiban kita, iman kepada Allah, yaitu mengimani Allah dengan sifat-sifatnya yang kita sebut dengan istilah sifat 13 atau sifat 20. Kalau orang Maturidi nyebutnya sifat 13, orang Asy'ari nyebutnya sifat 20. Soalnya 7 terakhir itu ma'nawiyah. Orang Maturidi enggak pakai sifat ma'nawiyah, ma'ani udah beres gitu. Ya sama aja intinya. Jadi kita ini, kita wajib ma'rifat kepada Allah. Maka untuk kita ma'rifat kenal kepada Allah, bagaimana cara kenalnya? Pahami sifat-sifatnya. Allah itu wujud, yang kemudian disebut dengan istilah apa namanya, sifat nafsinya. Kan sifat Allah yang 20 kan dibagi 4 tuh. Sifat 20 dibagi 4. Pertama sifat nafsiyah, yaitu wujud. Allah itu ada, buktinya Allah ada, adanya alam ini. Karena alam ini berubah, berubah itu adalah sifatnya makhluk yang belum ada kemudian ada. Jadi kalau ada benda yang berubah itu bukti bahwa dia itu tidak abadi. Karena dia dulu enggak pernah ada kemudian diadakan. Karena dia enggak pernah ada kemudian diadakan, maka pasti ada zat yang mengadakan, siapa? Allah. Jadi ini sifat yang pertama, sifat nafsiyah, untuk menolak paham ateisme yang mengatakan bahwa alam ini terjadi dengan sendirinya. Alam ini ada Tuhan yang menggerakkan gitu. Kemudian sifat yang kedua, qadim. Allah ada, adanya gimana? Qadim, tanpa permulaan. Kemudian baqin, dan dia tanpa akhir tetap. Kemudian yang keempat apa? Baqin mukhalifun lil hawadisi, dan dia berbeda dengan makhluk. Yang kelima mustaghnin, kalau bahasa kitanya mustaghnin an kulli syai'in, maknanya al-qiyamu bi nafsihi, qiyamu bi nafsihi wahdaniyah. Nah, enam sifat selanjutnya itu namanya sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat-sifat yang menunjukkan bahwa Allah tidak kebalikan dari sifat ini. Allah qadim, Allah tanpa permulaan. Maka yang ada permulaan bukan Tuhan. Ini kan juga menafikan ketuhanan Isa alaihi salam, bahwa Isa dulu kan enggak ada kemudian dilahirkan. Orang yang dulu yang enggak ada kemudian dilahirkan berarti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu qadim, kan begitu. Baqin, dan dia tidak mati. Maka kalau Tuhannya mati, ya kada bisa jadi Tuhan. Kalau Tuhannya mati, kita mandi minta sama siapa? Mukhalifun lil hawadis, dan dia berbeda dengan mahawadis, ini makhluk-makhluk. Pokoknya apa yang menempel di otak kita bahwa Allah begini, Allah beda daripada. Jadi Allah tidak sama. Allah tak punya Allah yang disebut tangan oleh Al-Quran itu namanya ayat mutasyabih, itu ditakwil oleh ulama. Jadi kalau kita bilang Allah punya tangan, berarti Allah sama kayak makhluk. Kalau Allah sama kayak makhluk, ya berarti tidak mukhalifun lil hawadis, selalu apa yang istimewa. Kalau kata Jawahirul Kalam, Al-Jawahirul Kalamnya itu kita profilnya anak pesantren, beliau mengatakan orang yang mengatakan bahwa Allah punya tangan, Allah punya kaki, ghalaba alaihi alwaham, itu adalah orang yang lagi kebingungan. Jangan dibilang kafir, jangan. Itu lagi kebingungan. Ya, orang lagi kebingungan itu perlu diajari, jangan dikafir-kafir. Itu ghalaba alaihi alwaham. Mukhalifun lil hawadis qiyamuhu bi nafsihi, dan berdirinya sendiri. Allah tidak butuh arah, Allah tidak butuh tempat. Maka ayat Al-Qur'an yang disebutkan alal arsy istawa, Allah beristiwa, bukan istiwanya diam duduk kayak kita duduk di bangku, kayak kita duduk di mobil, kayak kita duduk di nya. Allah tidak butuh tempat dan arah. Maka kalau ini kita sudah yakini, insya Allah kita terbebas dari kesyirikan. Karena kalau kita yakini Allah butuh tempat begitu, ini berbahaya nanti. Ini kita nih, mohon maaf dengan salah hormat, anak-anak kita sekarang kalau gak diajarin sifat 20, ntar gede ketemu orang-orang ya liberal banyak, orang ateis banyak, orang Wahabi juga. Orang Wahabi sih gak jelek semua, enggak gitu. Cuma akidah yang ini rada jelek ini gitu. Yang bilang kalau Allah bertempat ya harus, jadi Allah bertempat kayak kita bertempat di rumah. Kan kemudian Allah bertempat, lalu kata hadis Nabi Muhammad, Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam untuk menjawab doa-doa kita lagi sholat tahajud. Nah, itu kan jadi kacau lagi. Allah katanya bertempat, tapi Allah turun, dia turunnya cuma sepertiga malam. Sepertiga malam orang mana nih, kan orang Indonesia sepertiga malam di sana belum, kan gitu. Akhirnya kalau nanti di sana sepertiga malam, Allah turun di sana. Nah, Allah berarti gak bertempat-bertempat. Ente bilang Allah bertempat katanya, kan gitu. Itu kan jadi kacau itu. Ya Allah, Allah turun untuk mendengar apa namanya, mendengar doa hambanya ketika. Berarti kalau Allah gak turun, Allah gak dengar. Nah, bingung kan? Dibilang Allah dengar, akidahnya rusak. Dibilang Allah kagak dengar, kafir beneran sih. Kan betul. Allah terbebas dari arah, terbebas dari tempat. Maka apa yang disebutkan dalam Al-Qur'an kata ulama salaf, nu'minu bihi wa la na'rifu kaifahu. Kita percaya aja bagaimana caranya, kagak ada urusan. Allah kan begitu. Maka perkataan Imam Malik yang masyhur, al-istiwa ma'lum. Istiwa itu perkara yang jelas dalam Al-Qur'an, wal kayyibu majhul. Tapi bagaimana cara istiwa, enggak ada yang tahu. Itu Allah yang iku bicara. Waswasu'alu anhu bid'ah, dan tanya-nanya bagaimana istiwa Allah itu bid'ah, itu enggak boleh. Begitu. Maka ini sifat 20 ini sifat yang dijelaskan oleh banyak ulama kan gitu. Kalau kita di sini ada isyarat tauhid Imam Al-Bajuri, ini kan beliau mengatakan ini sifat cara sederhana dan paling mudah dipahami oleh orang awam. Karena kita semua wajib ma'rifat kepada Allah. Cuman kan kalau orang awam dikasih Al-Qur'an, dikasih hadis, kan tetap beres-beres kan ya. Kagak ada yang ngerti itu ayat apa maksudnya. Orang bahasa Arab taunya anak ente unimu nabilah doang kan. Sama bismillahirrahmanirrahim. Maka dijelasin sifat 20. Allah wujud, kidam bakom, khalafatu min hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, kudrat iradan, aibun hayati. Dijelasin. Makanya bagus pengajian anak-anak majelis ta'lim kita tuh kalau ada pelajaran sifat 20-nya. Orang kalau mengajar tafsir bagaimana cara menaat, enggak apa-apa silakan. Cuma ngajarin dulu sifat 20. Anak-anak kita ajarin dulu sifat 20. Itu yang paling apa namanya akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wah, kata Imam Nawawi di tersebut masih tersebut. Senang ya, masih senang, cuma ada terang. Fa'idah, kata Imam Nawawi, dia beliau menjelaskan lagi tentang iman kepada Allah. Kata Imam Nawawi Banten, man taraka arba'a kalimatin kamula imanuhu. Siapa orang yang meninggalkan empat pertanyaan, empat kalimat tentang sifat Allah, kamula imanuhu, maka imannya sempurna. Orang yang meninggalkan empat, maka jangan tanya-tanya empat hal ini, dia sempurna imannya. Apa itu empat? Aina wa kaifa wa mata wa kaf. Aina di mana Allah, wa kaifa bagaimana Allah, wa mata kapan Allah, wa kaf dan berapa Allah. Empat hal ini kudu ditinggalin. Fa in qala laka, kalau ada orang yang nanya ke ente, kata Imam Nawawi gitu. Aina Allah, Allah di mana? Fa jawabuhu, maka jawabnya laisa fi makanin wala yamurru alaihi zaman. Allah tidak bertempat dan Allah tidak ada di dimensi waktu yang kita ada. Dimensi waktu dan tempat tidak berlaku untuk Allah. Itu cuma buat kita doang. Itu jawabnya gitu. Kalau ada orang nanya Allah di mana? Allah tidak bertempat dan Allah tidak ada dalam dimensi waktu yang kita ada di situ. Wa in qala laka, kalau kemudian ada lagi orang yang nanya, kaif Allah? Allah gimana bentuknya? Faqul, katakanlah, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidak sama dengan apapun. Jadi bagaimanapun maka kita menggambarkan Allah, Allah berbeda dengan itu semua. Itu kan gampang loh. Allah bagaimana, laisa kamitslihi syai'un. Wa in qala laka, maka Allah, kalau kemudian ditanya Allah kapan? Kapan Allah adanya? Faqul lahu awwalun bila ibtida' wa akhirun bila intiha'. Allah itu maha awal tanpa permulaan, dia juga terakhir tanpa penghabisan. Awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Wa in qala laka qa'ilun, kalau ada orang yang mengatakan lagi, kamillah, Allah ada berapa? Faqul lahu wahidun, maka katakanlah Allah satu, la mimkillatin, bukan karena dia sedikit. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah tunggal satu. Jadi itu iman kepada Allah. Wasaniyah, tanggungnya wasaniyah, dan yang kedua, iman bil malaikat, iman bil malaikat kepada malaikat Allah. Bi anta ta'tidannahum ajsamun nurani, bahwa kita keyakinan bahwa malaikat itu ajsamun nuraniyah, jisim-jisim nurani. Jisim-jisim itu maksudnya apa namanya, makhluk yang berjisim. Berjisim itu berbadan, tapi nuraniyah sifatnya, badannya itu terbuat dari cahaya. Latifatul, cahaya yang halus sekali. Laisul dhukuran, dan dia bukan laki-laki, wala binasan, bukan perempuan. Jadi gak ada malaikat laki, malaikat perempuan, gak ada. Malaikat bukan laki, bukan perempuan. Wala khanas, wala khanasi, dan juga dia bukan khanasi itu waria. Bencong itu laki yang ke perempuan-perempuanan. Kalau khanas itu orang yang lahir dengan dua kelamin, dan itu ada. Orang lahir dua kelaminnya punya, kelamin laki ada, kelamin perempuan ada. Ya maka kalau disebut laki, tinggal dilihat nanti ketika balik, yang hidup itu, yang aktif itu kelamin mana. Kalau yang hidup ketika balik itu, artinya ketika balik ini apa dia haid atau keluar air mani, ya tinggal itu kita menentukan. Kalau dia keluar air mani berarti laki, maka kalau dia punya duit operasi gitu. Kalau gak punya duit, yaudah kita hukumin dia laki sambil kita ngumpulin duit, bantuin dia buat operasi gitu. Jadi itu ada tuh banyak tuh di Indonesia, ada beberapa kasus di mana orang lahir dalam keadaan dua kelamin aktif. La amalahum, malaikat gak punya bapak, walaupun malahum gak ada ibunya. Shadiquna fima akhbaru bihi alillah, mereka percaya sepercayanya kepada apa yang diberikan kabar dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqulun, malaikat gak makan, wala yashrabun, gak minum. Nah, malaikat yang punya nafsu, jadi kadang-kadang kenal sama burger, kadang kenal sama lagi nugget, kadang kenal sama boba, teman-teman cundur minuman. Walayatanakahum, dan mereka tidak menikah. Walayatawalnadun, mereka juga tidak melahirkan. Walayanamun, dan mereka tidak apa namanya, tidak tidur. Walatuktabu amaluhum liannahumul kutab, dan malaikat itu tidak ada yang nyatet amalnya, karena mereka lah yang mencatat amal-amal kita. Nanti wala yuhasabuna li'annahum al-hisab, dan mereka tidak dihisab karena mereka yang akan nanti menghisab atas izin Allah, menghisab amal kita atas izin izin Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibul imanu bi'annahum balighuna fil qatr, iman kita kepada malaikat bahwa kita wajib beriman bahwasanya mereka itu balighuna fil qatr, itu jumlahnya banyak sekali, ila hadin la ya'lamuhu illallah, jumlahnya banyak sampai batas kita enggak ada yang tahu kecuali Allah. Alal ijma, ala secara umum kita wajib percaya bahwa Allah punya malaikat yang banyak banget dan jumlahnya enggak ada yang tahu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man warada ta'yiduhu bismihil makhsus, kecuali malaikat-malaikat yang memang sudah disebutkan oleh Allah namanya secara khusus. Jibril, Mikail, Izrail, itu kan disebutkan oleh secara khusus, kita wajib tahu itu. Jadi jumlah yang banyak enggak tahu siapa-siapa enggak apa-apa, yang penting kita iman bahwa Allah punya malaikat yang jumlahnya banyak. Cuma yang mesti kita amini juga, kita yakini bahwa Allah punya malaikat namanya Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Wanakir. Dan itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya. Fayajibul imanu bihi tafsilan, maka wajib kita mengimani malaikat-malaikat yang sudah disebutkan oleh Allah dan Rasul itu tafsir secara terperinci. Fal awal yang pertama ada Jibril, wa Mikail, wa Israfil, wa Izrail, Munkar, wa Nakir, wa Ridwan, wa Malik, wa Raqib, wa Atif, wa Uman. Dan yang kedua kehamalatil arsy, seperti malaikat yang tidak disebutin namanya tapi disebut oleh Allah pekerjaannya, yahmiluna al-arsy, hamalatil arsy, pembawa arsy. The throne, kalau bahasa Inggrisnya itu the throne carrier, itu orang boleh nyebutnya gitu, malaikat pembawa arsy. Wal hafadzah, malaikat penjaga kita, wal katabah, dan malaikat yang mencatat amal kita. Jadi iman kepada Allah termasuk ada di antara kita malaikat yang lagi nyatetin nama-nama kita nih. Jadi Allah dalam sebuah sabda, Nabi Muhammad dalam sabda mengatakan bahwa Allah tuh punya satu malaikat yang kerjanya keliling. Saya itu travel jalan-jalan. Yaltamisuna ahla dzikri, dia nyatetin orang-orang yang duduk di majlis ilmu kayak gini gitu. Kemudian dilaporin kepada Allah, lalu Allah menyebut kita depan para malaikatnya dan Allah kebangkitin kita gitu. Nama kita ini selalu disebutin oleh Allah depan para malaikat. Tuh lihat hambaku fulan bin fulan, subuh-subuh bangun ngaji lah gitu. Walaupun baru tumben sekali-kalinya, wah kebetulan baru tumben ini dia gitu. Ini kita makin disebutin oleh Allah depan para, maka makin sering kita duduk di majlis ilmu, makin sering nama kita disebut depan para malaikat. Makin sebut nama kita disebut depan para malaikat, malaikat jadi makin kenal sama kita. Malaikat makin kenal, kalau malaikat makin kenal tapi akhirat gampang, banyak yang kenal. Eh, malaikat itu kan ini besar, ibaratnya kalau bahasa almarhum Zaid bin MZ, bahasanya malaikat itu kan panitia surga. Ini ya dulu almarhum Zaid bin MZ ngomong begitu dalam ceramahnya, panitia surga. Jadi kalau kita dikenal sama malaikat, wah bulan di bulan tadi subuh disebut sama Allah namanya. Johor dia ngaji lagi, sebutlah. Asar dia ngaji lagi, maghrib dia ngaji lagi. Ini orang soleh kan gitu. Kayak kita di sini kan, kalau dikenal banyak orang kan tiap pengolah ada yang tegur kan ya. Baji sampai baji kan gitu, mampir kan gitu. Ntar selalu juga sama, kalau kita pada kenal tiap pengolah ada yang tegur. Baji mampir sini mau kemana? Nyari pintu suka sini aja yang kosong nih. Gitu soalnya kayak kontrakan. Jadi insya Allah nama kita disebut satu-satu. Hatta wa inka naja'ali hajatin laisa lillahi, kata Nabi Muhammad gitu. Sampai kemudian malaikat berhenti nyatet karena ada orang yang datang bukan buat belajar. Dia datang ke masjid ya emang kebetulan doang gitu. Ya kebetulan di rumah colokan penuh charger HP anaknya semua gitu. Dia ingat di masjid colokan banyak kan. ke masjid lah. Ngapain? Mau cari HP kan gitu. Eh, pas kebetulan di masjid ada pengajiannya. Nah, itu kan malaikat bingung ya tadi. Makanya malaikat lapor ke Allah. Ya Allah, innahu ya'ti bi haji. Ya Allah, ini orang datang mau ini, bukan mau ilmu, cuma mau jajar HP. Apa kita tulis dia bagian dari majelis ilmu? Kata Allah, waktu uluminuhu. Nah, gitu. Tulis dia dari ibadah paling. Jadi ibadah paling gampang tuh nih, tinggal duduk doang. Makanya kalau ada orang di majelis ilmu tidur, biarin tidur, gak mampu. Cuman pahalanya bagi gua sama tembok. Kan iya. Orang di majelis ilmu itu lebih baik daripada dia di luar majelis ilmu. Karena dia di majelis ilmu dapat pahala. Tapi diam di tempat parkiran, diam di warteg, gak ada pahala. Tapi di majelis ilmu diam aja. Paham kagak paham yang penting duduk dicatat sama malaikat. Ini kan ibadah paling gampang. Udahnya kalau sedekah duit kita lagi gak punya kan ya susah. Mana corona gaji potong mulu. Mending buat masih gajian. Kalau udah gak ada gajian kan repot. Mau puasa sunnah, capek sahur baru jam 3 baru bangun, subuh jam 4. Sholat tahajud juga repot kan begitu. Mau sholat malam bingung. Ibadah kita gak punya yang gede-gede. Nah, ibadah receh-receh ini yang kita kumpulin kan dia. Ada majelis sholat ini malam ada pengajian di mana nih? Oh begitu. Besok dia mau sholat. Tuh pagi-pagi di situ mau datang loh. Rupanya pengajian ibu-ibu. Lu laku sendiri. Gak apa-apa biarin yang penting dicatat malaikat. Jadi itu iman kepada malaikat. Ini kita terusin apa gimana? Wah, udah 5 menit lagi kita tutup. Insyaallah kita tanya jawab aja di diskusi sambil nunggu kira-kira udah ada terangan begitu ya. Oke, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Hadirullah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Masyaallah. Insyaallah ya Ustaz. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan keislaman kita semua. Dan bagi jemaah jika ada pertanyaan atau yang mau didiskusikan, kami persilakan insyaallah. Silakan. Tadi kan dijelaskan itu apa tidak selam apa di penjara sampai 3 hari. Nah itu penjara di pada zaman Saul seperti zaman Saul atau zaman Nabi atau pada tabi tabi. Iya, zaman kita fikih itu yang disebutkan oleh ulama selalu menyebutkan itu. Tapi sependek yang saya tahu tentang bahwa orang yang tidak sholat, orang yang gak zakat, orang yang gak puasa dilaporin ke pengadilan, semua kita menuliskan itu sampai sekarang. Cuman praktek yang berlaku sependek-sependek yang saya tahu itu berhenti zaman Mamalik. Mamalik itu habis kan Bani Umawi. Habis Bani Umawi kan Umar bin Abdul Aziz itu lagi gede-gedenya sampai kemudian Abbasiyah. Abbasiyah Harun al-Rasyid gede-gedenya. Setelah Abbasiyah itu kan terjadi peperangan lagi, pindah ke Al-Mamalik. Al-Mamalik itu dulunya servant, the servants bahasanya. Servant itu budak. Jadi dulu yang budak yang memberontak kemudian mendapat kekuasaan. Makanya disebut Al-Mamalik, jamak dari mamluk. Dulu tuh mereka budak-budak semua. Tapi kemudian dengan strategi dan kepintarannya mereka bisa merebut Abbasiyah diturunkan. Jadi Al-Mamluk, nanti Mamalik jatuh lagi. Nanti Mamalik jatuh lagi Utsmani itu. Gitu. Jadi ketika Mamalik itu sependek yang saya itu berhenti itu. Kemudian laporan tentang kewajiban sholat dan seterusnya. Baru muncul lagi di zaman Utsmani. Tapi kita fikir tetap menuliskan itu. Itu dengan harapan bahwa nanti ketika syariat Islam berdiri di satu negara, kita sudah punya pegangannya, kita sudah punya panduannya. Bahwa yang namanya orang enggak sholat itu ya nanti dilaporin. Orang yang enggak zakat diambil setengah hartanya. Diambil setengah hartanya. Ada orang punya kambing 100 ekor misalnya. Kan kambing kan zakatnya per 40 sampai 120 satu ekor. 121 berarti 2 ekor diwajib bayar. 40 ekor satu. Kalau orang punya 100 kan wajibnya 1 ekor kambing. Ketika dia menolak bayar zakat 1 ekor kambing, maka setengah hartanya, setengah harta zakatnya itu yang 100 itu diambil 50 ekor kambing plus 1 diambil sebagai kewajiban zakat. Itu begitu syariatnya. Ukhidha syatru mali. Kalau sekarang kan enggak bisa. Ambil zakat apa dia apa dia bisa kedorong itu anggota dewan. Bayar zakat enggak akan enggak bisa. Yang punya hak perindakan di kita itu polisi doang sama kejaksaan. Ambil zakat di Basnas itu enggak punya hak perindakan. Harta TNI enggak punya hak penindakan. Kan ya? TNI kan enggak bisa geledah orang, tapi kalau polisi boleh. Jadi hak penindakannya itu dulu diberikan oleh khalifah kepada namanya Jubayatuz Zakat. Jubayatuz Zakat itu tukang pungut zakat. Jadi dia tahu nih di kampung ini ada kumpulan-kumpulan dia punya kambing sekian ekor. Di sana ada yang punya sapi sekian ekor. Datang. Nanti di waktunya zakat dia datang. Itu sudah sambil begini. Dia datang. Pagi punya kambing dari tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Sekarang sudah sampai haul, bayar zakat. Ah, enggak mau, enggak apa-apa kamu dicatat, besok panggil pengadilan. Itu setahu saya sampai zaman Abbasiyah. Setelah itu Al-Mamalik itu yang bikin kubah di apa namanya sekitaran Raudhah Nabi. Dulu kan Umar bin Abdul Aziz yang bikin kubah di Raudhah. Dulu Masjid Nabawi belum punya kubah, yang kubah itu pertama makam Nabi. Warnanya silver dulu. Itu warnanya silver. Al-Mamalik itu yang kemudian di Utsmani yang ganti jadi Al-Mamalik itu nambahin kubah. Setiap di apa Masjid Nabawi itu depannya itu ditambahin kubah. Jadi kubahnya yang gede kubah Nabi, Al-Mamalik nambahin kubah di sekitarannya itu yang kecil-kecil sampai sekarang. Yang kemudian oleh kerajaan Saudi sekarang dibikin elektrik gitu ya, bisa geser sana geser sini. Jadi itu zaman Al-Mamalik begitu. Oke, ada lagi? Udah kali ya? Udah ada siangannya gitu. Hah? Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan teman kita, kerabat kita, orang tua kita, termasuk guru-guru kita yang dalam keadaan sakit diri disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sedang dalam kekurangan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam kesusahan diri dan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Malik Yawmid Din, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'an. وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا الجمع مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا التفرق معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Dan yang ditutup dengan doa tadi oleh Ustaz, semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik jemaah rahimakumullah, seperti biasa di luar sisi utara maupun sebagian ada di selatan sudah tersedia hidangan sarapan pagi ya. Dan ini merupakan infak atau sedekah dari jemaah semuanya, baik berupa makan maupun minuman, ada teh dan kopinya. Insya Allah kita doakan semoga rezekinya diganti yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan segala urusannya. Untuk mengakhiri, sama-sama kita baca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nak mati sebentar ya? Sudahlah, kalau dah tetap pasti. Di galeri aja lihat. Ada apa sih? Oh, saya ingin. Oh, jangan jadi. Tak tahu saya kalau bukan di Samsung. Bukan Samsung. Ya,